إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadis akhir di bab 31 itu hadis di sini hadis Aisyah, hadis akhir ya kan, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridallah bisakatin nas, barang siapa yang mencari ridha Allah, ya, apa? Barang siapa yang mencari ridha Allah, ya, dengan dia rela mendapatkan kemarahan, kemurkaan dari manusia, radhiyallahu anhu wa ardo anhu nasa, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan membuat manusia ridho kepadanya. Manusia akan ridho kepadanya apakah dia masih hidup atau ketika dia nanti telah wafat. Jadi jangan dipahami orang yang mencari ridha Allah, dia mendapatkan keridhaan Allah ketika dia masih hidup aja. Imam Bukhari mencari keridhaan Allah. Kemudian Allah ridha kepada Imam Bukhari walaupun mendapatkan kemurkaan dari manusia. Allah ridha kepada Imam Bukhari dan Allah membuat ridha manusia kepada Imam Bukhari tapi tidak di masa hidup beliau. Karena di masa hidup beliau, beliau ditahdir hingga beliau diusir dari kampung. Kapan Allah membuat manusia ridha kepadanya? Sepeninggal beliau. Dan itu lebih bermanfaat ketika orang-orang sampai kita hari ini yang enggak pernah melihat Bukhari, enggak pernah tahu kasusnya apa, hanya dari kisah-kisah kita setiap mengucap Imam Bukhari kita mendoakan rahimahullah. Ya. Rahimahullah, rahimahullah. Dan Allah menjadikan apa yang dibuat oleh Imam Bukhari dari karya-karyanya diterima oleh umat. Sehingga mengalirlah terus pahala untuk al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa manil tamasa ridan nas bisakhatillah, dan siapa yang mencari keridhaan manusia dengan dia rela mendapatkan kemurkaan Allah, sakhitallahu alaih, maka Allah murka kepadanya, wa askhata alaihin nasa, dan Allah akan membuat manusia murka kepadanya. Allah akan membuat murka manusia kepadanya. Membuat murka manusia kepadanya itu bisa di masa dia hidup atau nanti ketika dia telah mati. Ketika dia masih hidup mungkin dia banyak pendukung, namun ketika dia mati orang-orang akan mencercanya. Tidak ada doa rahmat, ampunan, maghfirah untuk dia. Ketika disebutkan nama dia mungkin banyak orang mendoakan doa un alai, justru doa keburukan untuknya. Bisa dipahami di sini kan? Ini keadaan orang-orang yang mencari ridho manusia dengan dia rela mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, rawahu Ibn Hibban fi sahihi syarhul kalimat. Ya, penjelasan kalimat ini, manil tamasa ai talaba. Siapa yang iltamasa? Apa itu iltamasa? Talaba, mencari, menginginkan keridhaan Allah. Ya, bisakhatin nas, dengan dia rela mendapatkan kemurkaan manusia, ay ghadabin nas, kemarahan manusia. Karena dia enggak peduli. Ya. Terlebih lagi yang namanya keridhaan manusia itu sesuatu hal yang sulit untuk didapatkan. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia sebuah hal yang tidak mungkin bisa digapai. Tujuan cita yang tidak mungkin bisa digapai. Ya. Taib, waridallah ghayatun la tudrak, sedangkan keridhaan Allah adalah satu cita, satu tujuan yang tidak sepatutnya ditinggalkan. Enggak boleh ditinggalkan, kita harus cari. Sedangkan keridhaan manusia suatu hal yang mustahil. Kita bisa membuat manusia ridho yang sebelah sini, sebelah sana enggak ridho sama kita. Kita bisa membuat manusia zaman sekarang ridho, bisa jadi zaman setelahnya enggak ridho. Jadi suatu hal yang mustahil. Yang mana yang bisa manusia semua di alam semesta ini bisa ridho kepadanya? Enggak ada. Enggak ada. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketinggian akhlak beliau, ternyata banyak enggak ridho orang-orang kepada beliau sampai hari ini. Ya, itulah ridho nas ghayatun nadrak. Fa alayka fihi salahu nafsika fal zamhu, kata Imam Asy-Syafi'i. Keridhaan manusia tujuan suatu hal yang enggak bisa digapai, maka sibukkanlah dirimu untuk meraih hal-hal yang berguna untuk dirimu dan teruslah berusahanya, mengusahakannya. Baik, syarhul ijmali, penjelasan global dari hadis ini. Yukhbiruna, kata Syekh Al-Qarawi, an-nabiyyu, ya, nabi mengabarkan kepada kita alaihi salatu wassalam fi hadzal hadisi, dalam hadis ini, anna man talaba ridallah, bahwa barang siapa yang mencari keridhaan Allah, bimtizali awamirihi, dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, walam yubali bisakhatin nas, dan dia tidak peduli akan kemurkaan manusia tadi, karena dia mencari ridha Allah, wa ghadabihim, dia enggak peduli kemarahan manusia, wa ma yuwajjihunahu ilaihi, dan apa yang mereka arahkan, manusia arahkan kepadanya, minal ihanat, apakah itu berupa perendahan, wadduut, ataupun tekanan-tekanan, fa innallaha sayardha anhu, maka Allah akan meridhoi dia, wa sayunzilu mahabbatahu fi qulubin nas, maka Allah akan menurunkan kecintaan dia, kecintaan Allah di kalbu-kalbu manusia, sehingga manusia akan ridho kepadanya cepat atau lambat, baik ketika dia masih hidup ataupun dia telah wafat. Sebagaimana Imam Al-Bukhari mencari keridhaan Allah, walaupun itu ternyata menempuh keridhaan Allah harus mendapatkan kemurkaan manusia, beliau ditahdir sampai beliau wafat, gak ada yang mengikuti beliau kecuali Al-Imam Muslim. Dan Al-Imam Muslim pun mendapatkan risiko besar ketika mengikuti Bukhari, juga ikut tertahdir sampai beliau wafat. Imam Bukhari mata muhadzaran. Imam Bukhari mati dalam keadaan ditahdir rahimahullah ta'ala. Yang mentahdir siapa? Ulama. Bahkan guru beliau sendiri. Ya, namun ternyata isi atau poin substansi dari tahdiran tersebut tidak pernah ada pada Al-Imam Al-Bukhari. Hanya fitnah dan tuduhan. Al-Imam Al-Bukhari mungkin di masa tersebut buruk namanya. Orang-orang yang mentahdir, ulama yang mentahdir, harum namanya. Namun sampai hari ini saya tanya mantum, siapa yang mentahdir Imam Bukhari? Gak tahu namanya. Al-Imam Az-Zuhli namanya. Kenal gak? Gak tahu. Karyanya apa? Gak tahu. Iya. Akhirnya orang tersebut jarang didoakan kebaikan, ampunan dan maghfirah rahmat. Karya-karyanya enggak tahu kemana. Ilmunya akhirnya enggak diamalkan oleh kaum muslimin. Berarti pahalanya enggak mengalir ke dia. Sedangkan Al-Imam Al-Bukhari, walaupun di masa hidupnya sampai matinya mungkin ditahdir, setelah dia wafat, Allah berikan keridhaan manusia kepada dia. Allah buat manusia ridha kepadanya, menerima dia. Mendoakan setiap namanya disebut rahimahullah. Karya-karyanya diterima. Sehingga kaum muslimin beramal, berdakwah, beriman, semua itu kebanyakan berasal dari hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari, dan pahala tersebut mengalir untuk Al-Imam Al-Bukhari. Subhanallah. Kebaikan enggak buat Al-Imam Al-Bukhari? Kebaikan. Ya. Mana lagi tadi? Wa amma man hawala ridwan nas, adapun orang yang berupaya mencari keridhaan manusia, walau kana dzalika ala hisabiddin, walaupun hal tersebut harus mengorbankan agama, fa innallaha subhanahu sayaskhatu alaih, maka Allah akan memurkainya. Wa sayunzilu bughda dzalika syakhs, dan Allah akan menurunkan kebencian kepada orang tersebut, fi qulubin nas, ke kalbu-kalbu manusia. Uqubatan lahu, sebagai bentuk hukuman buat dia, binaki di kosdehi, sebagai kebalikan dari tujuan dia. Tujuan dia kan ya, ingin mendapat kebaikan ternyata dapat keburukan. Wal waqi'u yashhadu lidzalik, dan realita membuktikan hal tersebut. Realita Al-Imam Al-Bukhari dan banyak lagi dari kalangan ulama wasulaha, para ulama dan orang-orang soleh, para aulia, yang mereka mendapatkan cercaan manusia, tudingan, fitnah dan yang lainnya, namun setelah itu Allah berikan ya keridhaan manusia di kolbu-kolbu mereka terhadap orang tadi yang dahulunya dia dicerca. Kenapa? Karena ulama-ulama sulaha aulia ini tidak peduli akan cercaan manusia. Karena goyah dia, tujuan dia ialah mencari ridha Allah. Maniltamasa ridha Allah bisa khatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Barang siapa yang ya, mencari keridhaan Allah walaupun itu ditempuh dengan cara harus mendapatkan kemurkaan manusia, Allah akan ridhoi dia dan Allah akan buat manusia ridho kepadanya. Subhanallah. Al-fawaidu, beberapa faedah yang bisa kita ambil di sini. Al-awwal isbatu sifati ridha lillahi ala wajhil la'iq bihi subhanah. Yaitu ditetapkannya sifat ridha bagi Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah punya sifat ridha. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka. Kaum masyairah mengingkari sifat ridha ini, yang mereka kembalikan kepada sifat iradah, sifat berkeinginan. Tidak demikian. Ya, keinginan sifat tersendiri, ridho sifat tersendiri. Baik, sudah sering kita bahas mengenai hal ini. Asani yang kedua, anna tamassuka biddin sababun li ridha Allah wa ridha nas. Bahwa ya, berpegang teguh dengan agama adalah sebab mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan manusia. Ini pentingnya berpegang teguh dengan agama. Ya, tamassuk. Ya. Kita enggak peduli kalau kita sudah berpegang teguh dengan agama, maka kita enggak peduli lagi apakah hal tersebut berisiko mendapatkan cemoohan, murka manusia, tahdir, hajar dan yang lainnya. Nah, ini pentingnya ini. Sering-sering kita berdoa agar kita bisa berpegang teguh dengan agama ini. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qulubana ala ta'atik, sehingga kita enggak peduli lagi. Ya, yang penting Allah ridho pada kita. Ya, enggak peduli penilaian manusia. Ridho nas goyatun natudro. Keridhaan manusia tujuan yang enggak mungkin digapai. Asalis tahrimul mujamalati ala hisabiddin. Yang ketiga, haramnya berbahasa basi. Yang di situ sampai mengorbankan agama, enggak boleh. A B B, ya. C hak kita katakan hak. Batil kita katakan batil. Jangan yang itu batil kita katakan al-haq. Hanya karena nanti orang tersebut atau manusia gak akan ridho kepada dia kalau kebatilan kita sampaikan. Ya, Nabi SAW menyampaikan doa, mengajarkan doa kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah, wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami al-haq, itu adalah al-haq. Ya, dan karuniakanlah kepada kami rezeki untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan, itu adalah kebatilan. Dan karuniakanlah kepada kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Al-haq, kita katakan hak. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit bagi orang. Orang lain gak terima. Ya. Jangan sampai kita mencari keridhaan manusia, kita tutupi kebatilan dengan dikaburkan. Kita diundang ceramah di tempat yang mesti itu banyak kesyirikan. Kita sampaikan kesyirikan. Oh, nanti manusia gak ridha sama kita. Ya memang itu. Padahal tamasa ridha Allah bisakhatin nas radiyallahu anhu arda anhun nas. Paham gak hadis itu? Siapa yang mencari ridha Allah dengan resiko mendapat kemurkaan manusia, Allah akan ridha kepada dia dan Allah akan membuat manusia ridha kepada dia, baik ketika dia masih hidup atau nanti ketika dia telah wafat. Jadi kita sampaikan itu kesyirikan. Diundang Pak polisi ceramah di kantornya. Apa penyimpangan orang-orang yang ada di kantor kepolisian? Korupsi, nepotisme, ya, korupsi, riswah, suap menyuap, disuap oleh bandar narkoba, oleh prostitusi, oleh perjudian, penegakan hukum yang menegakkan hukum tersebut dengan undang-undang selain hukum Allah, kita sampaikan itu batil. Oh, jangan ntar gak diundang lagi. Subhanallah. Pelan-pelan, step by step. Sudah berapa kali ceramah di kantor polisi, terus kapan disampaikannya step by step itu? Ya hari ceramahnya khawarij, teroris, teroris, teroris terus. Sampaikan, oh kita sampaikan tauhid. Nah, berhukum dengan hukum Allah bagian dari tauhid. Sampaikan kepada mereka haramnya berbuat syirik. Ya. Sampaikan kepada mereka wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Ini bagian dari tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya. Sampaikan kepada mereka haramnya riswah. Ada dai pelawak aja berani menyampaikan riswah di depan polisi. Masa dai sunnah enggak berani? Harus lebih berani lagi. Ya. Ada dai pelawak dari Makassar yang suka ngelucu-lucu itu. Itu berani terkadang dia menyampaikan. Ya. Walau dia kadang-kadang error ya. Harusnya dai-dai sunnah yang sering mondar-mandir ceramah di kantor polisi menyampaikan itu. Ya. Jangan membuat kabur. Al-haq adalah al-haq. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qulil haqqa walau kana murran. Ya. Jadi, kalau mereka tanya, "Oh Ustaz, apa berhukum? Apa hukumnya berhukum dengan selain hukum Allah?" Sampaikan, haram. Jangan dijawab muter-muter atau oh nanti dulu kita tangguhkan ya, materi kita belum sampai situ. Sampaikan aja. Walaupun dengan kalimat terus terang haram. Ya. Enggak boleh. Siapa yang menganggap halal kufur. Ya, siapa yang menganggap boleh kufur. Kufur apa? Murtad keluar dari Islam. Siapa yang menganggap boleh boleh saja, murtad keluar dari Islam. Apalagi yang menganggap hukum ini lebih baik pada hukum Allah, itu super murtad. Ijma para ulama. Barakallahu fiikum. Oh berat kok begitu ya. Makanya jangan mau mengisi kajian di mereka kalau enggak siap, dan itu akan hanya menjadi fitnah. Para ulama dahulu menghindari ceramah datang ke para sultan. Enggak mau. Kalau sultan mau ilmu datang ke majelis, bukan saya yang ke sono. Imam Bukhari dulu pernah dipenjara oleh gubernur Samarkand. Kenapa? Ibu gubernur Samarkand minta Imam Bukhari ngajar di istana. Imam Bukhari enggak mau, ente aja di sini. Hal ilmu yuta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Marah gubernur Samarkand, dipenjara Imam Bukhari. Dan banyak sekali kalam dari kalam ulama yang melarang dai-dai itu masuk ke pintu-pintu penguasa dengan alasan ceramah itu dicela, bukan malah berbangga semoga dapat dai sunnah. Yang ada kita jadi sumber fitnah, iman kita goyah, enggak berani menyampaikan al-haq, penyimpangan yang ada di depan penguasa tadi. Ya. Kalau berani kuat zain mantap. Ya. Kalau enggak ya udah. Barakallahu fiik. Ya. Arabi isbatu sifatis sakhat lillahi ala wajhil laik bihi subhanahu. Ditetapkannya sifat murka bagi Allah yang layak bagi Allah. Kemurkaan Allah tidak sama dengan kemurkaan makhluk. Ya. Yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamis al-mudahanatu fid din sababun li sakhatillah. Mudahanah. Ya, kalau tadi ya berbahasa basi itu mujamalah. basa-basi. Nah, kalau ini mudah, nah, ya dia mendiamkan kebatilan. Ya, itu sebab mendapatkan kemurkaan Allah. Ya. Baik. Mungkin mendiamkan kebatilan itu bisa dibenarkan kalau itu dalam rangka tadarruj fi dakwah. Step by step dalam dakwah. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memulai dakwah beliau dengan larangan ini, larangan itu, larangan ini, larangan itu. Tetapi beliau memulai dengan suatu hal yang paling penting di antara yang penting, yaitu apa? Tauhid, larangan syirik, larangan syirik. Itu Nabi berdakwah larang syirik dulu, baru mengajak beribadah pada Allah. Jadi dakwahnya Nabi yang pertama melarang manusia berbuat syirik, baru mengajak manusia beribadah pada Allah. La ilaha illallah. Ada nafyun dulu, baru isbat. Menafikan, mengingkari, meniadakan segala sembahan yang diibadai selain Allah dan menetapkan peribadatan hanya diberikan pada Allah. Nah, syariat terdahulu dengan hikmahnya datang step by step. Haramnya khamr belum ada di Mekah. Bahkan perintah sholat baru 10 tahun setelah dakwah. Apalagi zakat, apalagi saum, apalagi haji. Jihad, hijrah. Step by step. Haraman ini, haraman membuka aurat bagi wanita, itu belum ada di Mekah. Baik. Nah, sekarang kondisi sekarang Islam sudah sempurna. Larangan A sampai Z itu sudah ada dalam syariat kita. Boleh kita ya menangguhkan pengingkaran terhadap kebatilan kalau pada person orang yang ada kebatilan tadi dia memiliki kebatilan yang lebih besar. Semisal dia punya dua kebatilan. Kesyirikan, yang kedua dia suka main musik. Main musik kebatilan, syirik kebatilan. Maka ketika kita mendiamkan musiknya dia dulu, itu bukan dalam rangka ridho, bukan dalam rangka mudahana, tetapi dalam rangka tadarruj fi dakwah. Kita sampaikan dulu yang paling pentingnya, itu apa? Kesyirikan. Baru pada momen yang lain boleh kita sampaikan musiknya itu. Ketika dakwah tauhid sudah masuk. Paham sini enggak? Nah, para dai yang diundang, para penguasa sekuler, sampaikan akidah bahwasanya wajib berhukum dengan hukum Allah, wajib berhukum dengan syariat. Ini poin terpenting. Wajibnya mereka membasmi kesyirikan. Enggak boleh, jangan biarin itu pemimpin-pemimpin mereka. Kemarin 17-an di Merdeka manggil dukun. Dukun Rara, sampaikan tuh batil. Sampaikan ke mereka tuh sekularisme kekufuran, sehingga presidennya enggak boleh ngomong lagi. Negara harus dipisah dari agama dan negara. Harus dipisah agama dan negara. Ini kekufuran, kufur akbar. Sehingga presidennya itu enggak lagi mandi-mandiin mobil halunya itu dengan wasiat dukun. Bawa-bawa tanah dan air dari setiap negeri untuk dikumpulin satu kendi di ibu kota baru. Melempar jeruk perut dan air suci ke Danau Toba demi mendapatkan keselamatan dalam proses peresmian pelabuhan Danau Toba. Itu harus disampaikan itu. Batin. Kalau sampai diundang ke ring 1. RI 1. Kalau penguasa yang lain, misalnya kepolisian, dia sampaikan juga. Ya. Itu yang paling vital, paling krusial. Habis itu riswah. Terlebih zaman sekarang itu sebuah hal yang sudah rahasia umum. Riswah dari lampu merah sampai Irjen Sambo. Subhanallah. Baik, al-khasadis annal quluba wa tasrifaha hubban wa bughdan biyadillah. Bahwasanya kalbu dan dipalingkan kalbu tersebut, apakah cinta atau benci, itu di tangan Allah. Allah yang membuat manusia ridho, Allah yang membuat manusia benci. Tabarakallahu fikum. Munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis ini dengan bab, isudallal hadisu ala tahrimi tarki syai'in min ta'atillah khaufan minan nas wa talaban lirridahum. hadis ini menunjukkan akan keharaman meninggalkan sesuatu ya, dari ketaatan kepada Allah karena khaufan takut dari manusia, juga karena tolaban diridhahum, karena ingin mendapatkan keridhaan mereka. Ya. Munasabatul hadis li tauhid. Ya. Korelasi hadis ini dengan tauhid itu apa? Ya. Haitsu dalal hadisu ala wujubi ikhlasil khaufi lillah. Di mana hadis ini menunjukkan akan wajibnya memurnikan takut hanya kepada Allah. Lida yakunul khaufu naw'an minal ibadah. Oleh karena itu takut adalah salah satu bentuk dari ibadah. Wasarful ibadah li ghairillah syirkun, dan memalingkan ibadah pada selain Allah itu adalah kesyirikan. Baik, selesai bab 31, kita masuk sekarang bab 32. Bab qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Bab firman Allah ta'ala, bertawakallah kalian pada Allah jika kalian beriman. Ya. Wa qaulillahi ta'ala qala rajulani minal ladina yakhafuna 'anallahu 'alaihima udkhulu 'alaihim albaba fa idza dakhaltumuh fa innakum ghalibun. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Ya. Ini bab tawakal berarti sini. Ya, bab yang baru ini bab tentang wajibnya memberikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tawakal adalah ya ibadah. Qala rajul, ini berkata dua orang, minal ladina yakhafun, dari kalangan orang-orang yang takut pada Allah, an'amallahu 'alaihim, yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka berdua. Ya. Dua orang ini berkata kepada kaumnya, udkhulu 'alaihim albaba, masuklah pintu kota ini kepada mereka. Jangan takut. Ya, dua orang ini menasihati kaumnya. Fa idza dakhaltumuh, kalau kalian memasukinya, fa innakum ghalibun, kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah jika kalian beriman. Subhanallah. Ya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang ini. Bertawakal pada Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepada Allah saja aku bertawakal, tidak pada yang lain, dan padanya lah aku kembali. Fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Ya, beribadah padanya dan bertawakallah kepadanya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah Allah yang Rahman, kita beriman padanya dan kepadanya, hanya kepadanya kita bertawakal. Wa tawakkal 'alal 'aziz ar-rahim. Bertawakallah kepada Al-Aziz Ar-Rahim. Ya. Nah, tawakul itu adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dia merupakan amalan qalbu. Kata Imam Ahmad, at-tawakkul 'amalul qalb. Tawakal itu amalan qalbi, amalan hati. Ya. Nah, seorang tidak mungkin bisa fokus menyerahkan segala urusannya kepada Allah, segala urusannya, kecuali jika dia benar-benar beriman kepada Allah dengan iman rububiyah dan asma wa sifat. Karena tawakal bagian dari uluhiyah, ibadah. Ya. Jadi, ketika dia mengimani rububiyah, dia harus yakin bahwa Allah lah yang memberi rezeki, memberi manfaat, menolak mudarat, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Dia ya. Dan beriman kepada asma wa sifat, ya dia mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat demikian demikian. Allah melihatnya. Ya. Allah mendengarnya dan seterusnya. Taib. Syarhul kalimat, penjelasan atau syarah dari kosakata yang ada di ayat ini. Qala rajulani, berkata dua orang, rajulani min Bani Israel, dua orang dari kalangan Bani Israel, an'amallahu alaihima, yang Allah berikan nikmat pada mereka berdua, an'amallahu alaihima bil iman wal yakin, yang Allah berikan nikmat kepada mereka berdua berupa keimanan dan keyakinan, bihusuli ma wu'idu bih, dengan mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepadanya, minan nasri wa tafar, berupa pertolongan, kemenangan dari Allah. Mereka mengatakan pada kaumnya, udkhulu alaihimul baba, masuklah kepada mereka melalui pintu ini. Al murad bihi, yang dimaksud dengan pintu ini, babu baldatin jabbarin, bab negeri penguasa yang sombong. Ya, mereka berjihad, ayo kita masuk di sini, jangan takut, kata berdua, kata orang berdua ini. Wa hiya baldatu Baitul Maqdis, yaitu negeri Baitul Maqdis. Ya. Baik, fa innakum ghalibun, kata dua orang ini kepada pasukannya. Sesungguhnya kalian berdua akan ghalibun. Ghalibun apa? Muntasirun, akan tertolong. Ghalibun menang, tertolong oleh Allah. Kemudian mereka menasihati pasukannya, wa 'alallah, hanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Fatawakkalu, bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. At-tawakkul i'timadul qalbi 'alallah. Tawakkul itu adalah bersandarnya kalbu kepada Allah, imanan bikifayatihi subhanahu li'abdihi. Beriman kepada Allah bahwa Allah akan mencukupkan kepada hambanya tadi. Syarhul ijmali. Ya, penjelasan global hadis ini. Yukhbirunallahu, Allah mengabarkan kepada kita, fi hadhil ayati, di ayat ini, anna rajulaini mu'minaini, bahwa dua orang mukmin min Bani Israila, dari Bani Israil, qad nasoha qaumahuma, menasehati kaumnya, wa talaba minhum, dan meminta keduanya ini, keduanya meminta kepada mereka, kaumnya, ayat hulubal data Baitul Maqdis, supaya masuk ke Baitul Maqdis, berjihad, berperang. Wa wa'ada huma, dan keduanya menjanjikan. Ya. Ya. Bin Nasri, akan kemenangan, inhum dakhaluha, jika mereka pasukannya memasuki negeri Baitul Maqdis untuk menyerbu jihad. Wa dzalika siqatan minhuma biwa'dillah, yang demikian ini karena kesikohan, ya, sikap percaya, keimanan keduanya ini akan janji Allah, ala lisani rasulih Musa alaihissalam, melalui lisan rasulnya Musa alaihissalam. Wa talaba minhum, dan keduanya ini meminta kepada mereka pasukannya, ayatamidu ala Allah, agar mereka benar-benar bersandar kepada Allah, fitahqiqin nasri, untuk merealisasikan, mendapat apa namanya, mendapatkan kemenangan. Wala yaghtarru biquwwatil a'da, dan tidak tertipu dengan kekuatan musuh. Fa innan nasra biyadillah, karena yang namanya kemenangan itu di tangan Allah, yuktihi may yasha, yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Waqad wa'ada bihi al-mu'minina, yang Allah janjikan ini kepada kaum mukminin. Wallahu la yukhliful mi'ad, yang Allah tidak, ya, menyelisihi janjinya. Al-fawaid. Jadi yakin mereka ini, ya, yakin. Ketika mereka yakin akan ditolong, ditolong oleh Allah. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, apa? Ana inda dhanna 'abdi bi, wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Aku akan selalu bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Yakin ini. Ya. Husnudzon kepada Allah. Al-fawaid, beberapa edah, wujubu tanasuhil jaisi, ya, wa rafdi ma'nawiyatih, wajibnya menasehati pasukan dan mengangkat moral mereka, semangat mereka, ya, dengan dibangkitkan keimanan mereka kepada Allah. Jangan gentar menghadapi musuh. Kemenangan itu bagi orang-orang beriman, kekalahan, keterpurukan bagi orang-orang yang kufur. Asani, yang kedua, annal iman wa tawakkula min ahammi asbabin nasr, bahwasanya keimanan dan tawakal adalah di antara sebab yang paling penting pertolongan. Pertolongan Allah datang itu karena sebab keimanan dan tawakal. Kita tahu dalam sejarah di Perang Badar, kaum muslimin hanya berjumlah 313 menghadapi musuh 1000, 3 kali lipat musuh, dengan persenjataan yang kuat, batalion yang kuat, artileri yang lebih kuat, pasokan senjata yang lebih kuat, tunggangan kuda, unta yang lebih banyak daripada kaum muslimin. Ternyata dengan mudah kaum muslimin meluluhlantakkan, mengalahkan kaum kufar Quraisy. Kenapa demikian? Kekuatan tawakal dan iman. Maka ketika problematika kekalahan, kehinaan kaum muslimin saat ini yang mereka didominasi oleh pihak-pihak kufar dunia barat, itu berarti problemnya itu bukan problem ekonomi persenjataan yang paling utama dan pertama, tetapi apa? Hubungan kita yang buruk dengan Allah dalam masalah keimanan dan tawakal. Maka yang diperbaiki ini yang pertama. Asani yang kedua, asalis yang ketiga, atawakul syartun fi sihatil iman. Tawakal adalah syarat akan kebenaran keimanan, keabsahan keimanan. Arabi fardiyatu tawakkul ala Allahi duna man siwa. Wajibnya bertawakal kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Berserah diri kalbu kita kepada Allah. Munasabatul ayah lil bab, apa korelasi ayat ini dengan bab? Bab tawakal haitsu dallatil ayatu, di mana ayat ini menunjukkan ala wujubi ikhlasi tawakkul, akan wajibnya memurnikan tawakal ala Allah duna man siwa, kepada Allah semata bukan kepada selain Allah. Karena tawakal adalah ibadah kalbu, bagian dari uluhiyah. Yang kalau diberikan pada selain Allah, kekufuran balasannya, konsekuensinya. Munasabatul ayah li tauhid, apa korelasi ayat ini dengan tauhid? Haitsu dallatil ayatu ala anna tawakkula ala Allah naw'un minal ibadah. Di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya tawakul adalah bagian dari ibadah, wa sarful ibadah li ghairillah syirkun. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kalau seorang bertawakal kepada selain Allah, ya kesyirikan. Sebagaimana tawakalnya orang-orang kepada jimat-jimat dan seterusnya. Nah, penjabarannya nanti di ayat dan di hadis berikutnya. Di bab ini, di bab tawakal insyaallah. Baik. Bagi teman-teman di sini yang mau bertanya silakan. Tafadhalu.